Assalamualaikum waalaikumna warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bilwahidiyati bifadli robbina. Walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayya khairul anam rabbun karim wa anta dzul kin azim fasfa lana indal karim ya ayyuhal ghausus salamullah alaika rabbini bi'iznillah wandur ilayya sayyidi binadroh musillatilil hadrotil aliyah amma ba'du hadrotil mukarramin para alim ulama yang saya taati, hadirin wal hadirat pengajian rutin yang saya muliakan, untuk memanfaatkan waktu yang ada mengenai uraian tasyakur serta sanjungan salawat dan salam, saya makmum di belakang beliau mu'alif radhiyallahu anhu, makmum di belakang hadirin wal hadirat. Semoga pengajian pada siang hari ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya muliakan, kita sudah jauh membahas masalah ilmu. Ilmu niki angel lek wis ketemu ngelmu. Angel wis ketemu, angel oleh ngempakno, angel oleh ngetrapkan, itu ilmu. Sebab hadirin, kalau ilmu itu hanya sampai di pengertian, isi ono ing jeruni akal, dan belum bisa, belum mampu merubah akhlak, tingkah laku kita, terutama di hadapan Allah Subhanahu wa taala wa rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan merubah tingkah laku di hadapan sesama manusia, ilmu ini belum disebut manfaat. Sebab manfaat di sini adalah yuqarribukum ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu kulon jenengan sing iso manfaat iki tambah suwe, tambah cedek ana ngersani Gusti Allah. Tambah umur, tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah hari, tambah tahun, semakin kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita kenal kepada Allah bahwa hidup ini adalah mazru'ah, sawah, dan besok ngunduni ono akhirat, maka kita semakin diuji oleh Allah. Ujian itu semakin mendekatkan diri kita kepadanya. Duduk malah ngedohno ono ngersani Gusti Allah. Sebab Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken, kenyataan semakin kulon jenengan diuji oleh Allah, mungkin kata yo, nampaknya seperti mampu, tapi berapa banyak teman-teman kita yang gugur sebelum finish, mengundurkan diri, tidak mau berjuang lagi, walaupun awalnya seperti ya sungguh-sungguh, tapi pasti diuji dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup ini ya ujian ini, hadirin hadirat. Lah ujian-ujian ini berpengaruh kepada pendekatan diri kita kepada Allah apa tidak? Itulah. Memang mengamalkan sholawat wahidiyah, mengamalkan bimbingan-bimbingan Rasulullah, terutama lillah dan billah, lirrasul birrasul, itu tidak mudah. Sebab ibadah itu mestinya nafsu ora lemelu. Jangan sampai kecampuran karo nafsu. Maka kalau kita ini melakukan ibadah, ini harus curiga dengan nafsu kita. Ah, jangan-jangan nafsuku andil di dalamnya. Mulane aku mempeng. Mulane aku iku semakin semangat. Jangan-jangan nafsuku ikut di dalamnya, nunggangi aku di dalam perjalanan ini. Ini itu senantiasa koreksi. Sebab kalau nafsu itu ikut berjuang, kita ini terpedaya. Semangat luar biasa, tapi terpedaya karena ada maksud. Inilah hadirin. Makanya berjuang-berjuang, fafiru illallah. Ini banyak yang belum sampai finish, sudah mengundurkan diri, meninggalkan perjuangan ini. Banyak sekali. Ya, semoga, moga-moga kulon jenengan kita semuanya ini diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai nyawa kita penghabisan, nyawa yang penghabisan, napas yang penghabisan, tetap di dalam catatan berjuang fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya muliakan, ini didawuhkan wonten kitab Jami'us Shoghir, man utiya fasyakaro wa betulia fasabaro wa zulima faghfaro. Ini dawuh ini sedikit tapi mengandung makna akhlak yang paling tinggi, hadirin. Siapa yang diberi bersyukur, man uktiya fasyakaro. Sapa wong sing diparingi dia bersyukur. Ya bersyukur ini harus luas, hadirin hadirat. Kita duduk mlebu metune napas ini pemberian. Kita diberi sehat itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat, bisa hidup, ini juga pemberian oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita hidup, ini adalah pemberian Allah. Uktiya fasyakaro, dadak diparingi syukur nongersani Gusti Allah. Nah, syukur ini menongko adab tata krama. Yang bisa syukur itu wong sing cedek karo Gusti Allah. Kalau ndak deket dengan Allah, ndak bisa syukur, hadirin wal hadirat. Ya mung hanya alhamdulillah dibaca, tapi hatinya tidak syukur, malah menyalahgunakan syukur itu sendiri. Karena syukur itu yang dekat dengan Allah, sehingga tahu bahwa dia diberi, sehingga dia kenal bahwa ini miliknya, sehingga dia berterima kasih kepadanya. Wa betulilah fasa baru. Dan itu juga kalau diuji, ini orang itu akan sabar. Sabar ini merupakan akhlak batin. Hanya orang yang dekat kepada Allah yang bisa sabar. Sebab sabar itu adalah jauh daripada nafsu, ma'asyiral hadirin. Lek karepe nafsu kudu protes. Lalu karepe nafsu kudu njaluk unggul. Tapi ini tidak, harus sabar. Diuji harus sabar. Wa betulia fasabaro. Diuji harus sabar. Karena ngerti bahwa ujian itu harus kita hadapi. Ujian itu harus kita laksanakan. Duduk lek ono ujian, kita harus keluar dari ujian. Bukan, tapi harus kita hadapi sampai selesai. Wa zulima faghfaro. Terus bila perlu dia dizolimi, ya dia akan memberi ampun kepada orang itu. Ini kalau wa zulama fastaghfaro itu itu kudu nyepuro ini. Wa zulima faghfaro. Kalau kita sendiri yang salah, kita harus mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sikap batin yang kudu dilakoni sebagai tanda-tanda kalau kita ini manfaat ilmune bila kita diuji. Ya ini tadi harus sabar dulu. Tidak boleh protes. Walaupun itu ujian berat, tidak boleh ngersulo. Tidak boleh tanya. Pokok rasakan, hadapi ujian itu dengan tenang. Karena kita tidak mampu untuk apa-apa. Bahkan kita tahu ujian itu adalah bentuk tes-tesan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah begitu apa belum menghadirin hadirat? Apa ya sih? Isik kita tutup-tutupi kalau kita tidak bisa sabar. Harus sabar, dilatih, dilatih. Jadi tadi, kalau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia harus bersyukur kepadanya. Bila dizalimi, dia memberi ampun. Memberi ampun kepada orang itu. Tapi bila dia berbuat zalim, dia minta maaf. Kalau kita sudah begitu, sakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Apa kata Allah? Lahumul amnu wa hum muhtadun. Lek ono wong iso kaya ngono. Apa yang saya sampaikan tadi betul-betul dirasakan hadirin. Ibadah ya kudu sabar. Golek ilmu ya kudu sabar. Kepingin ngetrapno ikhlas kudu sabar. Ini orang yang diberi diuji harus sabar. Selain itu harus bersyukur. Kalau didolimi memaafkan. Kalau dia sendiri berbuat dolim, dia minta maaf. Rasulullah mengatakan memberi jaminan. Lahumul amnu wahum muhtadun. Orang-orang yang demikian itu memperoleh keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Wong sing kaya ngono iku uripe bakal aman. Dijamin kali Gusti Allah, hidupnya aman. Aman di dunia, aman di akhirat, aman dengan sesama manusia. Wong kuat adalah orang yang sabar, orang yang pandai bersyukur, orang yang memaafkan dan bila salah dia tidak segan minta maaf. Itu orang yang kuat. Sehingga Allah memberi aman kepadanya dunia akhirat. Selain Allah memberi aman, wahum muhtadun, orang-orang itu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wahum muhtadun. Iki enten hubungane kali mujahadah. Artine mujahadah itu kuncinya hidayah. Berarti orang yang bermujahada, hadirin, termasuk kita jenengan, wiritan ya sayyidi ya Rasulullah tiap hari 30 menit lebih sedikit atau lembaran-lembaran. Niki lek teman-teman niki betul-betul mujahadahnya itu menimbulkan hidayah, menjadi kuncinya hidayah, orang ini akan timbul 4 sikap sing kula aturaken kula. Wonten kitab Jami'us Shoghir 159. Apa sifat orang-orang yang mujahadahnya betul-betul menimbulkan hidayah? Karena mujahadah adalah kunci hidayah. Yaitu tadi, man u'ti fasakaro, dia mendapatkan nikmat apapun, dia bisa mensyukuri nikmat itu. Kalau kita kan boten nggih hadirin, malah diparingi nikmat malah sombong lek kula niki hadirin. Diparingi nikmat kuat mujadah malah ngendelno mujadahe, mboten ngendelno Gusti Allah. Orang yang bersyukur mesti mengandalkan Gusti Allah niki. Kita diberi tekun ibadah, diberi iso haji, kalau orang yang betul-betul mendapat petunjuk, orang yang betul-betul man u'ti fasakaro, teko lungo kaji, gak ngendelno kajine niki. Malah merasa rendah di hadapan Allah. Dia hanya bersyukur, labbaikallahumma labbaik. Saya haji ini engkau panggil ya Allah. maka aku tidak pantas ngendelno hajiku. Ya mengaji, ya begitu nyembah hajiku, ya tidak. Maka aku mengandalkan engkau yang memberi. Itu namanya syukur. Maka kita harus hati-hati, hadirin wal hadirat. Yang diberi kok gak ngendelno yang memberi, itu namanya kufur niku. Lawan katanya syukur ya kufur. Ada seseorang mencari ilmu, terus ilmu ini diparingi akeh, apal kitab ini, apal kitab itu. Terus dia gak ngendelno Gusti Allah, dia malah ngendelno ilmu ini, merasa dengan ilmu ini bangga. Walaupun ini nampaknya syukur, tapi hakikatnya orang itu kufur, hadirin hadirat. Karena lupa dengan yang memberi, mestinya ya syukur kepada Allah. Nyadari ini dari Tuhan, tapi kita kan tidak, kan, gitu. Duwe ilmu merasa bangga, jadi ustadz merasa sudah koyok-koyok alim, inginnya ditaruh di muka. Ini saya ini hadirin hadirat. Nah kalau seperti itu, ya bukan syukur lagi tuh. Dia tidak mendapat petunjuk itu. Ciri-ciri orang dapat petunjuk, mujadah diterima, dia pasti akan mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sedikit dia sadar ini Allah yang memberi. Ya, ini taroki yang kemarin. Melihat nikmat eling Gusti Allah itu jenis taroki. Melihat dia diberi, dia ingat ini ada yang memberi. Itu namanya taroki yang dalam pengajian yang lalu. Ini belum tadali. Kalau tadali ini orang-orang yang sudah sadar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang sudah otomatis. Dia tidak mengandalkan makhluk, tapi dia sudah masuk ke dalam wilayahnya. Ditajali kalian Gusti Allah. Itu ndak mujadah diterima pasti dia bersyukur ini. Dengan waktu yang ia terima. Orang yang bersyukur pandai memanfaatkan waktu. Nah kita kan tidak, ma'asyiral hadirin. Kita tidak punya planning dengan waktu itu. Berarti waktu itu kita syukuri. Kita punya planning. Saya bangun tidur harus melakukan ibadah. Saya bangun tidur harus mujadah. Di tengah-tengah saya bekerja, saya niati supaya ibadah kepada Allah. Di tengah-tengah bekerja ada waktu saya ingat kepada Allah. Saya mujadah kepada Allah. Itu namanya planning. Nanti setelah maghrib saya harus begini. Saya harus mujadah. Saya harus membaca ini dan seterusnya. Itu namanya planning. Berarti orang itu bisa mensyukuri waktu. Gitu. Tapi kita kan tidak punya. Bangun tidur, sholat, tidak ada waktu lagi. Berangkat kerja sampai jam 4 ngelembur. Malam sudah payah. Lek urusan dunia dengan planning mateng, mati-matian itu. Padahal sebentar lagi akan kita tinggal urusan dunia. Kalau ke sawah jam 7 pulang dohor. Sholat dohor pulang lagi. Berangkat lagi ke sawah. Maghrib pulang. Ya yang untuk Allah yang mana? Wis nang sawah gak lila-bila. Kerjanya tidak ingat pada Allah. Allah dinomor duakan. Yang ini kepingin selamat kondi hadirat-hadirat. Namanya ini tidak syukur. Orang yang syukur itu Allah dinomorsatukan itu. Saya ke sawah. Di tengah-tengah sawah saya harus membaca selawat. Sambil ke sawah hatiku harus ingat pada Allah. Selain nang sawah ini niat lillah hanya karena Allah. Nah ini banyak. Kita terjebak dengan waktu. Waktu kita sia-siakan. Hidup untuk TV, untuk ini, untuk itu. Yang untuk mujadah kapan? Yang untuk taat kepada Allah kapan? Yang untuk nangisi dosa kapan ini hadirin-hadirat? Kita tidak pernah mempunyai planning rencana seperti itu. Urusan dunia kita planning. Nanti ini, untuk beli itu. Jangan terjebak dengan waktu. Bisa jadi kita kufur karena waktu itu. Rugi kita kalau waktu tidak kita manfaatkan. Al-waktu kasayif, ingat. Waktumu bagaikan pedangmu. Waktu adalah pedang. Silakan kalau ingin dipenggal besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita perhatikan lebih-lebih mujadah. Karena mujadah ini jelas untuk lillah billah, untuk mencuci hati ini hadirin hadirat. Harus di planning, harus direncana yang matang. Bangun tidur saya sholat harus ini, mujadah harus dilatih. Nanti setelah sholat saya mujadah ini, ada waktu ini, ada waktu ibadah ini, istighfar dan lain-lain itu harus ada. Lebih-lebih mujadah. Man u'tiya fasyakaro. Ini tondo yang mujadahnya diterima. Waktu kita untuk kerja tok ngalor ngidul untuk mujadah tidak ada. Sehingganya sempat mung pisan tok ada acak-acakan. Kadang-kadang pisan tok mung lahiri tok. Lesan tok batin tidak pernah dilibatkan. Nah bagaimana hidayah akan turun? Walaupun ini sudah bagus, tapi harus kita tingkatkan ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ini satu. Yang nomor dua, tondo-tondo mujadah kula jangan diterima. Yaitu tadi wa betulia fasabaro. Jenengan kula ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mujadahnya menjadikan sebab hidayah. Ujian itu jadi jamu hadirin-hadirat. Bukan merugikan ujian itu. Walaupun nafsu meronta, menangis, tapi rohani akan menjadi kuat karena ujian. Ingat, roh ini akan kuat kalau ada diuji. Diuji jatuh ekonominya. Diuji dimusuhi orang. Diuji dikontrasi kancane. Diuji di ya di kafirno kancane. Harus kuat karena ujian itu merupakan training batin. Tapi menjadi makanan nafsu itu ujian itu hadirin. Jadi lek diuji ku nafsu niku seneng apabila orang itu gak kuat. Tapi lek menungso ku kuat, sabar, ini training rohani, training batin. Latihan batin menjadi kuat. Maka kita akan menjadi cengeng kalau tidak pernah diuji. Tapi kalau kita diuji sabar, mau marah ngempet, mau protes dia ridho. Dia melatih walaupun dada ini panas hadirin, tetap dilatih. Wa betulia fasabaro, dan dia tetap sabar, sabar. Orang ini akan menjadi kekasih Tuhan karena ora ono wali sing gak sabar. Semua wali sabar bila menghadapi ujian, dia terima. Bahkan dia menyatakan ujian ini adalah merupakan training rohaniku ya Allah. Kuatkanlah hatiku, kuatkanlah batinku. Nah, mujadah ini di ujian nunggu setengah jam, gak kuat. Dipaksa, kuat nanti hati kita. Nah, kalau kita ngikuti nafsu, kayak 10 menit melayu. Mujadah 5 menit ucul ya, enggak kuat-kuat batin kita ini. Makanya mujadahnya enggak menimbulkan hidayah ini. Yang selanjutnya, orang yang dizulimi maka dia ngapura hadirin. Lihat dizulimi dia memaafkan orang lain. Tapi kalau berbuat zalim dia minta maaf. Ya maaf ya. Kalau dia dizulimi dia mengampuni. Tapi apabila kita yang berbuat zalim, cepat jaluk sepuro. Artinya orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala itu hatinya lapang dada. Tidak melihat kesalahan orang lain. Yang dilihat itu adalah manfaat. Walaupun dia dicaci maki di hadapan orang banyak, dia memandang sisi manfaatnya. Sehingga dia sabar menghadapinya. Kalau kita gimana, ma'asyiral hadirin? Kan sudah begitu apa belum? Mujadah kita sudah tahunan loh Pak. Terutama adik-adikku kita sudah mujadah bertahun-tahun. Kita menggali ilmu rohani ini sudah bertahun-tahun. Ini sudah masuk ke dalam jiwa kita apa belum ini hadirin-hadirin? Kalau belum masuk ke dalam jiwa kita, menghanya apal-apalan, maaf hadirin-hadirin. Allah sendiri akan melaknat orang-orang itu. Kaburo maktan indallahi antakulu malataf alun asof. Jadi kalau kita hanya ngerti saja ilmu ini, gak ono pengeterapane sama sekali. Syukur tidak ada. Diuji tidak pernah sabar. Diberi malah kufur. Malah Gusti Allah dinomor duakan. Ngendelno pemberian. Tidak mengandalkan Allah. Ketika salah tidak menangis. Ketika salah tidak mohon ampun. Dan yang apabila dia dizalimi, disakiti, walaupun orang lain yang menyakiti tidak pernah minta maaf, dia sudah memaafkan lebih dulu. Tuh, kita sudah begitu apa belum? Nah, kita mujadah ke orang ngono. Ya bahaya banget ini hadirin. Karena Allah mengatakan laknatku. Besar-besarnya laknatku. Ini kuberikan kepada orang-orang yang mengerti ilmu. Hanya bisa bicara lilah bilah. Tapi kesana kemari menjadi fitnah. Kesana kemari kalau diuji, dia tidak sabar. Protes di hadapan Tuhan. Kalau diberi malah sombong. Tekun sedikit mujadahnya merasa baik. Lupa bahwa itu milik Allah. Kata Allah, laknatku yang besar akan kuberikan kepada orang-orang yang bisa berbicara seperti itu. Tapi tidak mampu untuk mengeterapkan, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang perlu kita koreksi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan. Kita jangan-jangan kena itu. Nuruti nafsu, bisian nafsu. Nafsu itu licin, Pak. Suatu saat ketika kita mujadah, kita sholat, nafsu itu datang kepada diri kita ini. Ini mulutnya, lambini nafsu, itu ditemplek nono di kupingi jiwa kita, kupingi rohani. Terus dibisiki, kamu sudah baik. Kamu sudah bisa ngetrap nol, lila-bila. Mujadahmu sudah bagus. Itu bisikan nafsu hadirin. Ilmumu sudah manfaat. Ini nafsu ini senantiasa memusuhi kita. Model seperti itu hadirin hadirat. Kamu sedekahmu sudah banyak. Ini. Kamu dengan fakir miskin itu sudah bagus. Jangan kita dengarkan bisikan nafsu itu. Sir wajidda fisairi latakif. Terus apapun bisikan sing ana jroning ati yang mengatakan kamu sudah baik, kamu sudah bagus, jangan hiraukan itu. Itu bisikan nafsu yang andil di tengah-tengah kita. Sir wajidda fisairi. Terus jalan. Jalan terus. Kamu jangan berhenti latakif. Ini muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Wakilah 70 wali-wali besar. Syekh Abdul Qadir itu punya santri, Pak. Diambil dari wali-wali besar itu di sana tuh, orang-orang dididik jadi kekasih. Lu tuh pernah teruji. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis berkolaborasi dengan jiwa, dengan nafsunya. Sehingga datang berupa sinar ilham ke dalam jiwa. Yang disebut ilham itu adalah khatir syaiton. Berupa sinar batin berbicara. Kamu sudah selesai. Kamu sudah sukses. Kamu menjadi hamba Allah. Semua terpengaruh dengan bisikan-bisikan itu. Ini orang-orang dibimbing langsung oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, gurunya Ghaus di zaman itu. Itu masih jatuh hadirin hadirat. Ya, apalagi kita hadirin hadirat. Yang jauh dengan mu'alif radhiyallahu anhu. Ya semua bisa jatuh nih. Makanya sing pinter ngendeno pintere, sing mujadah pamer mujadahe. Bahkan saking ya banyak ujian kecil sudah jatuh bergelimpangan meninggalkan arena perjuangan ini. Jangan turuti, berjuang butuh sabar. Berapa teman-teman kita yang kita didik, yang kita harapkan menjadi pejuang, ternyata bergelimpangan di tengah jalan. Masa gak ono sisa sama sekali, padahal perjuangan ini harus disiarkan ke penjuru Jami'al Alamin ini hadirin. Ya, hati-hati ini. Jadi santri ini si Abdul Qadir itu ya begitu itu. Yang dibisik itu. Wa alhamaha fujuroha wa taqwaha. Jadi bisikan batin itu ada dua hadirin-hadirin. Siti fujur itu dari syaitan. Yang disebut khatir syaitan. Wa taqwaha. Yang berhubungan dengan kebaikan itu disebut khatir rohmani. Bisikan Tuhan. Karena saking suci ni ati dibersani mujadai melibatkan batinnya tutu menglesan itu sehingga bisikan Tuhan senantiasa di dalam jiwanya. Sir wajidda fisairi latakif, jalan terus. Walaupun kamu dibisiki oleh jiwamu sendiri, kamu sudah baik terus. Tidak ada kebaikan bagi kamu, yang ada adalah Allah titik. Jadi hati ini ora terpengaruh karo kebaikan, ora terpengaruh karo haji ini yang berkali-kali, tidak terpengaruh karo sholat begini, tidak terpengaruh dengan amal posoni, tingrakati, tidak terpengaruh. Hanya Allah titik. Kalau terpengaruh, tertipu kamu. Karena semua itu bukan Tuhan. Yang Tuhan adalah Allah. Yang kita sembah Allah. Duduk haji ini aku yang disembah. Duduk sholatnya yang disembah. Oh, no, wong ibadah kok nyembah ibadah. Ibadah kok nyembah Gusti Allah. Artinya di hati hanya titik. Allah titik. Bila, lila. Sudah gitu apa belum hadirin-hadirin? Mumpung belum mati loh ini hadirin-hadirin. Mumpung durung Israel teko loh ini. Yang nangis ya gitu. Air matamu bukan Tuhan. Ingat, gak kena dijokno. Hanya Allah. Tapi harus syukur kalau kita diberi bisa menangis. Karena zaman ini sudah zaman geni wong bobrok banyak tertawa. Lupa kepada Allah. Kok kita diberi nangis? Harus syukur kepada Allah. Tapi tidak harus dihandalkan nangisi. Karena tangisan air mata bukan Tuhan. Hati harus ada Tuhan. Mung ono Gusti Allah. Ini namanya tadali. Lek kalau wau ndeleng makhluk eling Allah iku jenis taroki. Kalau ini semua gak diandalno. Pokok Gusti Allah. Ketika dia melakukan apapun, dia tidak pernah mengandalkan. Karena dia tahu bahwa itu adalah gerak Tuhan. Tanpa Allah aku tidak bisa bergerak. Tanpa Allah tidak bisa aktif. Tanpa Allah aku tidak bisa berbuat apa-apa. Orang ini disebut tadali. Man arafallah sapa wonge sing hatine pandangane dumateng Gusti Allah. Hatinya tuh mung Allah titik. Ganjaran tidak, surga tidak, bidadari tidak. Yang dipandang Allah tok titik. Man arafallah. Mongko arafal hakku kulli syai. Arafal haq kulli syai. Nah, orang yang hatinya memandang bila ini nggih. Atine mung bila, dadi nol wis gak duwe perasaan apa-apa, mung Gusti Allah tok. Orang yang begitu itu diberi oleh Allah tadali. Yang dimaksud tadali itu karunia. Maka dia melihat Allah di segala sesuatu. Ketika dia sukses, dia tidak terpengaruh suksesnya. Dia yang dipandang Allah. Semua Allah. Sukses tidak ada. Yang ada Allah. Karena sukses adalah ujian. Titik. Ketika dia mengandalkan ujian. Dengan melihat ujian hadirin. Yang dipandang Tuhan. Arafal haqqu fi kulli syai. Dia memandang yang hak Allah. Ketika dia diuji. Dia tidak melihat ujian. Semua Allah. Ujian ora ono. Karena ujian ini adalah tes-tesan. Apakah aku ini benar hamba Tuhan? Apakah aku ini bukan hamba Tuhan? Diuji enak atau tidak enak? Pandangan ini orang berubah. La ilaha illallah. Di hati. Tutup moco loh ya. Bukan moco la ilaha illallah. Tapi hati merasakan illallah. billah kalau mau. Ini pernah. Oh, kalau tidak baca gimana? Yang baca itu adalah melatih, jadi so ngetrapno, tutup mocotok. Mulai kudu digurui. Kalau tidak, Allah Dawud dalam hadis Qudsi, mangkola la ilaha illallah walam ya'mal bimuktadoha kola ta'ala kazibta ya abdi lima takulu malataf'al. Ini siapa yang hanya membaca la ilaha illallah dok, roe tidak ngetrap no, gak ngerasa no, karena gak nemu guru. Ya alhamdulillah ya, kita menemukan guru yang di sholawat lagi dia ini. Mulanya sing gak iso ngetrapno coro-coro kelonjan sholat, gak iso madep zikir, gak iso ngetrapno, coba lagi dia diamalkan. Utawi ya sayyidi ya Rasulullah, tiap hari ojo ditinggal setengah jam syukuran, kalau pagi setengah jam, malam setengah jam, nanti lihat hasilnya. Karena dengan ya sayyidi ya Rasulullah itu tunawirul kulub iso madangno ati itu. Bahkan beliau matur, Sayyid Maliki mengatakan hadza yurabbikum, insyaallah waktu itu haji saya 2002 begitu. Karena ya sayyid ya Rasulullah itu adalah pembimbingmu. Hadza yurabbikum, dia itu adalah pembimbing, pembimbing wusul ono ngersane Gusti Allah. Jadi ya kita tadi sapa wonge ngucap la ilaha illallah, tapi jiwanya kosong daripada illallah. Sing dindelno liyane Gusti Allah. Sing dindelno usahanya, sing dindelno mujadai, sing dindelno aktivitasnya, sing dindelno orang lain. Pokok bukan Allah. Allah sendiri mengatakan kadzibta ya abdi, bohong kamu hambaku. Mengapa kamu hanya pandai ngucap tapi hatimu tidak bisa mengetrapkan? Khawatir kaburo maketan indallahi antakulu malataf alun, akan mengenai kita yang hanya pandai bicara itu sendiri. Masih roh hadirin. Ya, ini kita perhatikan dengan sungguh-sungguh sebelum kita meninggalkan dunia yang fana ini. Ya, kita harus hati-hati. Ini jangan-jangan kulon jenengan ini hanya pandai bicara tapi tidak pandai mengeterapkan. Satu ilmu akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ni wis kuwi manfaatno apa ora? Ilmumu iso nyedekno nang aku apa mboten, iku dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan gitu. Kalau ilmumu tidak bisa mendekatkan diri padaku, lam yasdat minallahi illa buddah, moga ilmumu semuanya yang kau lakukan itu semakin menjauhkan diri kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin yang saya muliakan, mari kita perhatikan dengan sungguh-sungguh supaya kita ini persiapan untuk meninggalkan dunia yang fana ini, kita punya persiapan. Nah, kalau dulu kita persiapannya apa? Ternyata persiapan kita ini salah alamat. Persiapan kita roh ini harus madep, madep. Ngulon jenengan iki salat iki iso madhep malah kakaburi akeh kok rumangsa dindelno nang di akhirat, kan aneh ini. Amal yo gak iso ikhlas kula niki hadirin-hadirat. Amal dibanggakan gak banggakno Gusti Allah. Amal dijok-jokno lupa kepada Allah. Ngene kok digowo nang akhirat ngulon jenengan iki. Mardudun wa madrubun li wajihi sohibihi, ditolak binjingan dan ngesani Gusti Allah. Bukan hanya ditolak itu hadirin, diantem no nang wong sing duwe amal. Madrubun li wajihi sohibihi, diantem no karo wong sing duwe amal. Nah, kalau sekarang tidak terasa hadirin hadirat, karena nafsu ini sing bisik-bisik, teruskan amalmu, kamu sudah baik, teruskan. Padahal di situ ada sifat-sifat bangga, sifat-sifat aku, sifat-sifat mengandalkan selain Allah, ditutupi karo nafsu, ditutupi karo anania. Kamu sudah bagus, teruskan, teruskan. Kita lengah karena tidak mendapat petunjuk dari Allah. akhirnya mati ketun. Tahu-tahu kita hidup di sana adalah di alam sana, tidak kenal Tuhan, tidak ketemu dengan Allah, dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati mahasiswa saat ini. Memang kalau kita amal apa wapet amal kan amal lelek. Tapi jerone ini loh hadirin-hadirat. Jerone sobo masjid harus itu. Saya pun latihan setiap maghrib sampai isya. Saya di masjid, memang saya butuh, butuh Allah, butuh masjid. Tapi hati-hati jerone hadirin-hadirat. Jangan-jangan jerone itu racun raro ini. Nafsu bisi kita. Kamu sudah bagus sobo masjid, terus timbul perasaan wis tenang, timbul perasaan wis apik. Awas itu bisikan nafsu, jangan kau turuti. Kita senantiasa dibelenggu oleh nafsu sing disebut nafsi binafsi. Sedikit rumongso apik, sedikit itulah jauh kepada Allah. Karena manusia adalah mahalul khotok wanisian. Innal insana ladzulumung kafar. Tapi mengapa kita rumongso apik? Hindari perasaan itu. Menungso kudu rumongso ino. Manusia harus merasa rendah. Manusia harus merasa bila perlu pantesin ndek neraka gitu hadirin-hadirat. Jangan merasa koyo-koyo ndek wis warga. Engko tertipu kita hadirin-hadirat. Syekh Junet nangis terus karena rumangsa ana ning neraka. Itu wali besar. Nah, kita dudu apa-apa perasaan wis ana suwarga. Tertipu itu hadirin hadirat. Sayyidatul Rabi'atul Adawiyah menangis munajat di hadapan Allah. Ketika ditanya, mau diminta oleh Syekh Hasan Bisri, beliau itu hanya tahu, tolong jawab pertanyaanku. Kalau kamu jawab, aku mau kau nikahi. Apakah kau tahu besok aku selamat apa tidak? Apakah kau tahu kalau besok aku mati bawa iman apa tidak? Loh ini Rabi'atul Adawiyah. Takut terus-terusan. Lelah kita bangga, no amal, rumongso wis selamat. Awas hadirin, tertipu hati kita nanti. Terutama pengamal waqidiyah. Hati-hati. Sing mujadah kudu luwe hati-hati. Terutama pejuang-pejuangnya harus hati-hati. Kepleset rumangsa berjuang, kepleset rumangsa wis bener, ya saat itu kita jatuh ke kubangan neraka yang paling dalam. Mulane kudu hati-hati. Harus sering-sering, harus sering ketemu, sering-sering. Nah, yang sudah ilmune bertambah, ilmu rohanine bertambah, merasa kamu di atas orang lain, munduro bubung burung kulon jenengan. Jangan tertipu. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin nampak rendahnya di hadapan manusia karena tawaduknya menguasai dirinya. Nah, kulon jenengan terus pundi hadirin-hadirin. Kita gimana? Ya ini tadi maka harus sungguh-sungguh ini. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana al-ankabut. Di situ diterangkan siapa yang sungguh-sungguh lahirnya sungguh-sungguh mujahadah, hatinya sungguh-sungguh ngoreksi yang seperti saya terangkan tadi. Dikoreksi, ya Allah aku kok rumangsa apik nangis di hadapan Allah. Ya Allah aku kok rumangsa puas dengan mujahadahku. Ini nafsu yang rumangsa puas. Sebab orang menghadap Allah gak ono puas-puas. Terus. Orang cinta pada Rasul gak ono titik jenuh. Terus. Bila perlu sampai tenggorokan putus, mujadah dilakukan. Tidak pernah berhenti. Nah kalau jenengan nanti puas, aku puas, itu nafsu yang mengatakan puas. Ini namanya bersungguh-sungguh. Berjuang. Lahir berjuang, batin ngoreksi. Kok jangan-jangan ono rumongso apik dihilangkan saat itu. Siapa yang lahir batin bersungguh-sungguh, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sungguh-sungguh itulah pasti Allah Ta'ala menunjukkan jalannya, menunjukkan petunjuknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana didawakan ud'uni astajib lakum. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mohonlah kamu kepadaku. Artinya mujadalah. Dengan mujahadah. Mohonlah supaya hatimu dibersihkan. Mohonlah supaya hati kita ini disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati kita diresiki, otomatis enggak ada selain apa-apa. Selain Allah tidak ada, yang adanya Allah titik. Itu hati yang bersih. Maka orang yang demikian ini akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang itu akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya muliakan. Ya mari ini kita koreksi hati kita. Mumpung kulon jenengan masih diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin jenengan tahu 2 minggu yang lalu ini ada teman kita Bapak Tasrif yang kemarin itu ikut ngaji bahkan dengan teman-teman di Poyoi ini sudah berpulang ke rahmatullah. Sudah pulang. Ya alhamdulillah. Waktu beliau itu melaksanakan sholat Isya dapat 2 rakaat langsung enggak kuat dan jatuh. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, belum sampai rumah sakit di pangkuan istrinya. Hanya bernapas 2 kali sudah meninggalkan kita yang saat ini masih berkubang dengan dunia yang fana penuh dengan kegelapan ini. Selamat tinggal rekanku. Selamat tinggal pejuang fadlillah. Kami, saya jadi saksi jenengan pejuang fadlillah sampai mati meninggalkan dunia. Doakan kami karena kami koyo-koyo wis gak kuat, budul mawon hadir-hadir. Ini teman kami yang kemarin meninggalkan dunia yang fana. Kami tidak bisa memberi sangu, memberi apa-apa. Mungkin air mata yang hina ini memohonkan keberangkatan jenengan, wahai saudaraku. Selamat. Sampaikan salam kepada Rasulullah. Kami yang di gedung masih menangis karena kami penuh dosa. Menanti ampunan Allah yang Maha Kuasa. Sampaikan salam kepada mu'alif shalawat wahidiyah radhiyallahu anhu. Kami di sini tidak kuat. Banyak fitnah, banyak ujian. Mohon dukungan doa restunya sehingga sampai mati kami akan menyusul engkau wahai saudaraku. Mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermujadah karena kita akan mati nanti sebentar lagi hadirin hadirat. Kalau saya jenengan akan meninggalkan dunia ini, mbugo iman napa mboten hadirin hadirat. Ya mari kita mujadah mohon kepada Allah teman-teman kita. Saudara-saudara kita yang tekun, yang diawali dari Bapak Ibrahim, Pak Ghazali, Pak Haji Ghazali, dan yang terakhir ini Bapak Tasrif. Semoga Allah meridhoinya. Rasulullah menyambut kedatangannya sebagai pejuang fafirullah. Walaupun kita seperti orang kiri di dunia ini yang hanya mengharap belas kasihan Allah dan tetesan syafaatnya. Mari hadirin sing boten apal derekno ya sayyidi ya Rasulullah. Menangislah di dunia ini sebelum kalian menangis di akhirat. Ingatlah dosamu sebelum dosa itu dibongkar oleh Allah di akhirat. Mari hadirin, jangan pernah kita putus asa dalam perjuangan ini. Bantulah kami, kami yang di gedung ini. Kalian jangan lari dari sini. Jangan tinggalkan kami sendiri di sini. Hadirin, mari. Mari dengan sungguh-sungguh. Semoga anak-anakku semuanya ini bisa dijadikan oleh Allah pejuang fafirullah yang tangguh sampai meninggalkan dunia yang fana, berjuang di agama Allah yang lurus, berjuang di akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang benar, yang hakiki, ngetapkan ilmunya Rasul, jauhi fitnah, jauhi hasud, hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Al-Fatihah.

wa awanihi wa sa'iri awliyaika ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Radiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqi ismikal adzim wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghazata zaman wa awani wa sa'iri awliyaika ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqi ismikal adzim wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghazata zaman wa wani wa sari aulaika ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, radhiyallahu ta'ala anhum. Balik jami'al alamin nida'ana hada wajal fidazir baligho. Balik jami'al alamin nida'ana hada wajal fidazir baligho. Balik jami'al alamin nida'ana hada wajal fidazir baligho. Fa'ina kala kulisyan godir wa bili jabati jadir. Fa'ina kala kulisyan godir wa bili jabati jadir. Fa'ina kala kulisyan godir wa bili jabati jadir. Fa'firu ilallah. Fa'firu ilallah. Fa'firu ilallah. Fa'firu ilallah. Fa'firu ilallah. Fa'firu ilallah. Fa'firu ilallah. Wa qul jal haq wa zaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Wa qul jal haq wa zaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Wa qul jal haq wa zaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Hadirin yang saya muliakan, maaf, selawat wahidiyah sama dengan selawat-selawat yang lain. Cuma bedanya kalau wahidiyah itu doanya ada pembersih hati, khusus untuk pembersih jiwa. Seperti selawat Maria itu yang mentaklif, mu'alifnya adalah Syekh Imam Tahzi. Seperti selawat, ya banyak macam-macamnya itu. Selawat wahidiyah siapa yang mentaklif? Yaitu dari kalangan khabaib, dari kalangan sayyid, dia cucunya Rasulullah. Jadi yang punya selawat wahidiyah, selawat wahidiyah sing jenengan waca niki, ini adalah cucunya Rasul yang diberi ini. Beliau nasab dari Rasulullah yang ke-32, itu ada silsilahnya. Beliau Al-Habib Romo Kiai Haji Sayyid Abdul Majid Ma'ruf radhiyallahu anhu. Ini adalah termasuk cucunya Rasul yang ke-30, silsilah yang ke-32. Mari kita hubungan Fatihah kepada beliau. Semoga beliau berkenan membimbing kita semuanya, khususnya umumnya umat masyarakat, sehingga bisa menerima ilmu-ilmu yang tertuang di dalamnya, sehingga kita bawa sampai mati dalam keadaan berjuang, berjuang sampai meninggalkan dunia yang fana. Kepada beliau Al-Habib Sayyid Romo Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya kira cukup sekian. Segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Muga-muga manfaat diridhoi kali Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asyfa'a wa tarbiyah. Amin ghasyada zaman an-nadrah wal barakah wal karamah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.